Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kelima dari silsilah beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah tentang cara beriman dengan para Rasul, bagian yang ketiga. Di antara cara beriman dengan para Rasul Allah, yang kelima adalah meyakini dengan keyakinan yang dalam bahwa mereka, yaitu para Rasul, adalah manusia. Menimpa mereka apa yang menimpa manusia yang lain, mereka makan, minum, mencari rezeki, menikah, memiliki keturunan, tertimpa sakit, terbunuh, meninggal, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai." Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku. Surat Al-Kahfi ayat 110. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula." Katakanlah, "Maha suci Rabbku, tidaklah aku kecuali seorang manusia yang diutus." Al-Isra ayat 93. Mereka makan, minum, dan mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali mereka memakan makanan dan pergi ke pasar. Surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Mereka menikah dan memiliki keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu dan kami telah menjadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan. Ar-Ra'd ayat ke-38. Mereka ditimpa sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Dan apabila aku sakit, maka Allah dialah yang menyembuhkan aku. Asy-Syu'ara ayat 80. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ayyub, "Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin." Dan ingatlah Ayyub ketika dia memanggil Rabbnya, "Sesungguhnya aku telah ditimpa sakit dan engkau adalah zat yang maha penyayang." Surat Al-Anbiya ayat 83. Dari Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku memasuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau dalam keadaan demam. Maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau demam dengan demam yang sangat.' Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, 'Iya, sesungguhnya aku tertimpa demam sebagaimana dua orang di antara kalian tertimpa demam.'" Hadis riwayat Al-Bukhari. Mereka, yaitu para Rasulullah, meninggal dunia sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau akan meninggal dan mereka pun akan meninggal. Az-Zumar ayat ke-30. Dan Allah mengatakan, "Wama ja'alna li basharin min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun." Dan tidaklah kami jadikan bagi seorang manusia sebelummu kekekalan. Apakah seandainya engkau meninggal dunia, maka mereka akan kekal? Surat Al-Anbiya ayat 34. Dan ada di antara mereka yang mati terbunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman,